Jahanam amaring neraka jahanam wiridan kelawan teko temenan fawahidun mongko utahe ana wong siji ku ya kruju metu sapa wahid min kubrihi saking kuburane wahid faizan al buruq dumadan utawi ana buruq iku ala roksil kobri ana ing pucuke kuburan wa tajulan ana mahkota wal khulalun al biro-biro perhiasan fayal basu mongko banjur nganggu sapa wahid wayar kabulan numpak sapa wahid ila jannatin naim tumoko marang swarga nggon kenikmatan layu kola min izati an yamsia ilal jannati biri jilai layu kola ora diumbar ora dijarno sopa wahid min izatihi saking kemuliaane wahid mang ora dijarno an yamsia ingin to mlaku sopa wahid ilal jannati maring swarga biri jilai kelawan sikil lorone wahid iku sing siji ngono. Lah sing sijine neh. Wa akhar lan ana wong liya maneh ya kruju metu sapa akhar. Mingko brihi saking kuburane akhar. Faizan azabaniatu dumadaan utawi malaikat zabaniyah. Wal aghlalu lan belenggu wal angkalu lan gantol. Iku layak luna ora ngejarno sapa zabaniyah agelalan angkal mang asakia ing wong kang ciloko ora ngejarno yamsi gale mlaku sapa wong kang ciloko sakiyun mang ilan nari maring neraka birijlahi kelawan sikil lorone saking cilokone wong kuwi wong mlebu neraka kuwi gak oleh mlaku sikil tapi kudu digantol balyus habu balik digiantol sapa rajul sapa sakiyun mang bihi kelawan balyus habu balik digantol sapa bihi kelawan sakiyun digiantol ila sawail jahim maring tengah-tengah neraka jahim ala wajihihi ing atase wajahe sakiyun naudzubillahi min sakhatihi na'udzunyun pangreksa sapa kita billahi kelawan Gusti Allah min sakhatihi saking bendune Allah walakot samitu lan yakti teman-teman wis ngrungu sapa ingsun badal ulama ing setengah ulama yarwi haling riwayataken sapa badal ulama anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam anausa temene nabi kukola dawu sapa nabi ida kana yaumal kiamati yakhruju qaumun min kuburihim lahum nujubun yarkabunaha waha ajlihatun hudrun fatatiru bihim fi arasatil qiyamah ida kana tatkalane wusti nemu terjadi apa yaumul kiamati dina kiamat ya kruju mongko metu sapa kaumun sak golongan kaum min kuburihim saking pira-pira kuburane kaum. Kalau nanti sudah terjadi hari kiamat itu ada sekelompok orang yang keluar dari kuburnya lahum iku tetep kedui kaum nuju bunuh tayo pira-pira tumpaan yarka bunakang podo numpai sapa rajul ha ing nujub waha kang iku kedue nujub tumpakane mang ajini khatun utain duwe bura-bura suwiwi hudrun kang iju fatatiru mongko bisa mabur apa nujub tumpakane mang bihim kelawan gowo kaum bisa mabur fi arasatil kiamat yang dalam bura-bura perjajahane dino kiamat hatta idza atau ala hitanil jannati, hatta idza atau singgo tetkalane wis nekani sapa kaum ala hitanil jannati ing atase pagri swarga, fa idza ra'atuhumul malaikatu, mongko tetkalane padha ningali hum ing kaum sapa malaikatu malaikat, qala padha ngucap sapa badhum setengah malaikat libatin maring setengah man haulai, so iko sapa iko kok numpak kendaraan leangan-leangan ning dhuwure swarga, manut sapa iku haulai mengkono-mengkono kaum, faya kuluna mongko padha jawab sapa malaikat manadri, orang ngerti sapa kita, la'allahum min ummati Muhammadin, la'allahum menawa-menawa ha'ula'iku min ummati Muhammadin, saking umati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faya'tihim ba'dul malaikah, faya'ti mongko tekohim ing kaum sapa ba'dul malaikati setengah malaikat, faya kulu mongko ngucap sapa badul malaikat, derek-derek man antum, manutai sinteni ku antum sampean kabeh, derek-derek sing samin dan numpak kendaraan niki jenengan niku sinten, wa min ayil umami antum, wa min ayil umami lan iku saking endine kelompok umat antum mutai sampean kabeh, kapan kabeh niki saking pundi umate sinten, faya kuluna mongko padha matur sapa kaum, nanu min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nanu tae kita niku min umati Muhammadin saking umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faya kulu mongko dawuh lahum maring kauman sapa malaikatu malaikat, lho lah kok pun dugi ngriki sampean, hal husibtum ana ta pun dihisab sampean kabeh, fayaquluna mongko padha matur sapa kaum, mboten niku mboten manggih hisab blas niku wau, fatakulul malaikatu mongko bajur ngucap sopal malaikatu malaikat, halu zintum ana tumpun ditimbang sampean kabeh, fayakuluna mongko jauh sopa komala mboten enten timbangan kok niku wau nggih bablas mawon, fatakulul malaikatu hal qara'tum kutubakum, dan apa sampean pun dumaca rapote dewi-dewi, alkara tumono tumpun moco sampean kabeh kutubaku ming piro-piro tulisan amal siro kabeh, rapot catatan ngamali napa pun sami diwaos, faya kulu namangka jawab sopro komola gimboten, fatakulul malaikatu mongko matur sop jawab sopa malaikatu malaikat, lek ngoten fa irjiu saman kebablasan niki derek-derek wong niki derek wayahe dugi ngriki sampean, saman wangsul mawon niku kabeh teng wingking sampean, irjiu baliyo sira kabeh, fakulu zalika mongko tae sekabehane mengkono-mengkono hisab timbangan lan kitab ngamal niku waro aku mono ing burune sampean kabeh, sampean balik kebablasan niki wau, fayaquluna mongko padha matur sapa kaum, al ataitumuna sayian fanuhasaba alai, al ataitumu ana to bakal maringi sampean kabeh nak ing kita sayian ing suwi-suwi panu hasaba mukum bajur dadi sebabe dihisab sapa kita alai ngatasi syai'an, mikirin to kan urusan kula saleh sampean niku napa, sampean nggih boten tau ngekeki napa-napa, dihisab niku dihisab napa ne, Betulnya itu hisap. Kabarin akhor. Lan ing dalam hadis ingkang sanes niku wau sing ditakoni malaikat niku kan balik supaya dihisap jawabe ngeten. Ma malakna syai'an fanadila au najura. Walakin abadna rabbana hatta da'ana fa'ajabnahu. Terus pundi to malaikat sampai niku wong ma malakna mboten tau munduwe sapa kita syai'an ing swiji-wiji. Kula niku nalika urip niku mlarat mboten tau duwe napa-napa. Panak dila mongko dadi sebabe adil kula ana jiwa utawa nyeleweng. Wong napa-napa mboten duwe sing dadi sebabe kula iso adil napa nyeleweng niku mboten enten. Jadi mboten enten hisab. Penggalan kula niku alakin abadna rabbana. Walakin abadna tetapi ini wis ibadah sapa kita rabbana ing pangeran kita. Hatta da'a sing nggon nimbali sapa rabbana ana ing kita fa'ajabna. Mongko banjur nyembadani sapa kita hu ing rabbana. Payunati munatin tengah-tengah enten dialog wonten enten panggilan. Payunati mongko undang-undang sapa munatin wong kang undang-undang sadaqa ibadi ma'alal musinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Sadaqa wis bener jawabane sapa ngibadi kawula ingsun ma'alal musinina. Malal musinina orang iku ala musinina ing atase wong kang padha gawe bagus. Ora ana min sabirin saking dalan dihisap. Enggak ada alasan untuk dihisap. Wong mereka sudah jelas-jelas baik. Upama ta duwe kesalahan wallahu ghafurur rahim. Wallahu taikusi Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rohimun kang welas asih. Ama tasma'u ana ta orang rungu sira kaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala. Afa mayyul qafin nari khairun amman yati aminan yaumal qiyamah. Afa man yulqa ana ta mongko tae wong yulqa kang diuncalake sapa man pinaring dalam neraka iku khairun luwe bagus aman utawa wong yakti kang teka sapa man aminan halih percaya iman yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Sakjane sing apik iki wong piye to? Wong sing jegur neraka apa sing sampai mati wong kuwi nggawa iman. Fa'azim. Fa'azim mongko agung banget biro julin kelan wong lanang. Yusai tukang nyeceni sapa rajul tilkal ahwala. Ing mengkono-mengkono kerepotan, mengkono-mengkono pekewoh. Wazala zilalan piro-piro guncangan suasana. Wal waqa'i alan piro-piro peristiwa kang medene. Bejo banget, agung banget wong sing menangi mongso ngono kok wahwa aminun. Wahwa alew tayro juliku aminun ngeroso aman. Lawat kulo ram lebu kol bau ingin jiruni hati nero jilopo fazaun kesusahan. Walayak unulan ora ono ala kol biye ngatasi hati nero jilopo si kolon beban. Bejo banget lah enek wong sing kaya ngono kuwi. Nas'alullahal azim. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah al azim kang maha agung. Nyuwun an yaj'ala yen to ndadekaken sapa Allah na ing kita wa iyakun ning ya sira kabeh. didadekno min ulaika suada. Setengah saking mengkono-mengkono pira-pira wong sing padha bejo kabeh. Wa ma dzalika 'ala Allahi jalla jalaluhu bi aziz. Wa ma dzalika lan ora ana te mengkono-mengkono nyelametno, bahagiakno Allah yang ngatasi Gusti Allah jalla jalaluhu ora ana iku bi azizin kelawan angel. Ngono iku bagi Allah ora angel nyelametno wong saka siksaane. Wa amal jannatu ana punutai swarga wa narul lan neraka. Iku fata amal mongko angen-angeno sapa sira fihi main dalam jannah wa nar. Angen-angen ayat ini ngayat loro min kitabillahi saking kitab Allah Ta'ala. Ihdahuma utai salah sijine ayat iku qauluh ta'ala dawa Allah Ta'ala. Wasafahum wasakahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Wasakolan wis paring ombenan hum ing ahli swarga sapa rubuhum pangerane ahlul jannah saroban ing ombenan tahurun kang suci. Inna hadza satemene iki pengemulyaan iku kana ana apa hadza lakum kedua siro kabeh ana iku jazaan dadi piwales. Wa kanalan ana apa sa'yukum usaha lakumu kabeh iku maskurun wis diwales disyukuri. Wa qalan dawu sapa Allah Ta'ala hikayatan hale nyritakno an akharina saking kelompok kang liya maneh robbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Rabbana duh pangeran kula akhrij mugi ngedalaken panjenengan ing kita minha saking neraka. Gusti mugi panjenengan kersa ngedalne kula niki sampean dalke ing neraka. Fa in udna mongko lamun wangsul sapa kita fa inna mongko satemene kita niku zalimun wong kang padha zalim kabeh. Qala dawuh sapa Allah ikhsa'u fiha. Ikhsa'u padha menengo sira kabeh fiha ing dalam neraka. Aja do kakeh ngomong meneng-meneng. Nang lara kabeh kon meneng piye? Walatukallimulan aja padha omong sira kabeh ning ingsun wis. Risih krungu ngomong meneng-meneng. Gari dirasakne. Warwilan diriwayataken annahum. Satemene ahli neraka iku yasiruna padha dadi sapa ahli nar. Inda dalika nalikane mengkono-mengkono jigur neraka dadi kilabaning pira-pira asu. Ya ta'awauna kang padha jenggong-jenggong sapa kilab finari ing dalam neraka. Padha pating jelerit jenggong-jenggong dawa kaya jenggonge asu mbaung sambat. Na'udzu billahi raufir rahim min adzabihil alim. Na'udzu yun pareksa sapa kita billahi kelan Gusti Allah Ar-Rahimi Ar-Raufi kang banget welase. Ar-Rahimi kang welas asih nyun pangreksa min adzabihi saking siksane Allah Al-Alimi kang larakaken. Fa innal amra mongko sak temene perkarane dina kiamat iku kamakola. Kaya oleh dawuh iku kamakola kaya oleh dawuh sapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi oleh dawuh Kiai Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, lanadri ayul musibataini a'zomu fautul janan amtuhulun nirat amal jannatu falasobro anha wa amman naru falasobro alaiha wa ala kulli halin fafautun na'imi usaru min qasatilakhim thumma tomatul kubro wal musibatul uzmahiyal khulud. Lanadri orang ngerti sapa ingsun ayul musibata ini utawi endine belai loro iku azamu luwe aku. Jane sing paling abot iku musibah sing iki. Fautul janan kelangan swarga amdhulun niron utawa mlebu neraka. Mbok sing penak sing ndi? Kelangan swarga apa mlebu neraka? Mergo kelangan swarga iku ya ora betah, mlebu neraka kuwi ora kuat. Amal jannatu anapun utahe swarga iku falaso bromo ora ana betah ngempet iku maujud anha saking jannah. Wa amman naru anapun utahe neraka iku falaso bromo ora ana kesabaran iku maujud alaiha ing atase neraka. Mulane lek ditimbang-timbang wa ala kulli halin lan ing atase saben-saben tingkah apa ae fa fautun naimi mongko utawi kelangan kenikmatan iku aisaru luwe enteng min mukosatil jahimi tinimbang saking nandangi sengsarane neraka jahim. Summa tamatul kubro nuli utawi bilaikan agung wal musibatul uzma lan tegese musibah kang agung hiya ya tamatul kubro iku al khuludu kelanggengan ning neraka. Maka kalau ditimbang-timbang kesulitan dan belai yang berat adalah ketika orang dicap selama-lamanya di neraka. Id laukanal amru ala kulli halin krono lamunono pal amru perkarane ala kulli halin ing atase saben tingkah apa ae ana iku mungkoti anise iso leren lakana mongko yektine ana apa perkara iku hayinan isih enteng. Kalau persoalannya itu masih bisa berhenti itu masih dianggap mudah. Tapi walakin nasya'nu tetapi nutai urusan akhirat iku fi abadin ing dalam selawase. Bila akhirin kelawan tanpa akhiran. Fa'ayu kolbin yahtamilu dhalik. Fa'ayu kolbin mengkotai indini ati ku yahtamilu kuat nanggung apa kolbin. Kuat nanggung dhalika ing mengkono-mengkono sengsara selawase. Wa ayu nafsinan utawi indine awa-awaan iku tasbiru sabar sapa nafsin ala dalika ing atase mengkono-mengkono sengsara selawase. Mula niku wali dalika krana mengkono-mengkono urusan selawase kala dawuh sapa Isa Nabi Isa alaihi salam zikru khulutil khalidin yaqta'u qulubal khaifin. Zikru khulutil khalidin utahe ngeling-eling kaabadiane wong sing padha langgeng kabeh iku yak tau bisa megot apa zikru khulutil khalidin bisa megot kulubal khaifin ing atine pira-pira wong kang padha wedi kabeh. Ana kira man yakhruju ilan nar julud ana akhiroman satu mene lululuh wadzukiro andal hasan wadzukiro lan disebut indal hasan yono sandinge ke hasan al-basri rahimahullah ana akhiroman satu mene akhiri wong yakhrujukang metu sopoman ilan nari maring neraka ing kura julun wong lanang yukolu kang dikai jeneng lau kedira jil apa hanadu jeneng hanak jenenge hanak undiba disiksa sapa rajul alfa amin sewu taun yunadi kale undang-undang donga sapa rajul ya hanan ya manan ya hanan ya manan ngono iki sewu taun agek ditokno kon neraka babaka mongko nangis sapa hasanu hasan babaka mongko nangis sapa hasanu hasan wa qala lan dawuh sapa hasan al basri ya laitani kuntu hanadan ya laitani malar mandar ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku hanadan dadi hanad patah jabu mongko padha gumun sapa hadirin minhu saking Hasan al-Basri faqala mongkol dawuh sapa Hasan al-Basri wae hakum cilaka sira kabeh nek isih dadi hanat ngono kan berarti isih metu to alaisa yauman yakhruj alaisa ta ana ta ora ana sapa hanat yauman ing dalam siji dina iku yakhruj iku yakhruju isih iso metu sapa hanat bukankah hanat nanti suatu hari masih bisa keluar dari neraka. Kultu dawa sapa ingsun Imam Ghazali. Para jamangka bali apa amru perkarane kulus kabiyane amr. Idzan nalikane mengkono-mengkono. Dawe Hasan al-Basri bali ila aslin wahidin maring pokok kang siji waya anuktatul lati taksimu zuhud waya utai aslin wahid iku anuktatu paedah perhatian siji alati kang taksimu kang bisa ngejur bisa ngermuaken apa lati azuhura ing pira-pira geger watu safirulan bisa mucetaken napa nuktah alwujuha ing pira-pira rai watu zibulan bisa ngejir apa nuktah al-agbada ing pira-pira ati bataka ulan bisa mutus apa nuktah al-quluba ing pira-pira ati watu dumilan bisa ngeteaken watut milan bisa ngilekno gete al uyuna ing pira-pira mripat minal ibadi saking kawula wa ya utai nuktah iku khaufu naz'il ma'rifati wedi kajabute kemakrifatan sajane kuwi persoalane sing paling medeni kuwi lek sampe kemakrifatan pengenalan terhadap Allah kuwi dijabel fahadihil ghoyatu mongkau taiki iki puncak alatikang fahadihil mongkau taiki iki kajabute ma'rifat iku al ghoyatu puncak alatikang yang tahikang notok ilaiha maring ghoyah apa khawful khawifin kuatire wedire pira-pira sing padha wedi kabeh wata bekilan nangis alayahe ngatasi goyah opo ayunul bakina piro-piro meripate wong sing podo nangis walakodo kola layak di temen-temen dawa sopo badu mustekai ulama innal humuma salah satun innal humuma sak temene kesusahan iku salah satun telu wamuto'ati susahe to'at ala tubala ingin to'ora ditompo po to'at wagumul maksiat ilan susahe maksiat ala tubufara ingin to'ora dingapura po maksiat wa ghammul ma'rifati lan susai ma'rifat antus labayen to didedel apa ma'rifat wa qala lan dawu sapa mukhlisuna wong kang padha ikhlas kabeh balil ghammu kulluhu wahidun bil haqiqah balil ghammu balil utai susah kulluhu ya sekabiane susah iku wahidun mung siji bil haqiqati kelawan sejatine wa huwa utai ghammun wahid iku ghammu salabil ma'rifati susahe kadedele kemarifatan wa kullu ghammin utawi saben-saben kesusahan dunahu kang sakliyane salabul ma'rifat kesusahan yang selain salabul ma'rifah iku jalalun iku jalalun enteng idlahu krono iku kedue ghamin dunahu susah sakliyane salabul ma'rifat idlahu krono iku tetep kedue ghamin dunahu inkidoun utawi onontee walakot balagona lanjut di teman-teman wis tekona ing kita an Yusuf bin Asbad saking Yusuf bin Asbad rahimahullah ta'ala anau satemeni Yusuf bin Asbad kukola dahu sopa Yusuf dakhal tu ala Sufyan rahimahullah dakhal tu suan sopa Yusuf ala Sufyan ing atasi Sufyan babaka mongko banjur nangis sapa Sufyan lailahu ing sewengine Sufyan ajma'a sekabiane aku tau sowan ning ngene Sufyan Atsauri lha wong iki sewengi muput nangis fakultu mongko matur sapa ingsun buka uka hadza ala dzunub bukau kano tau tai nangis siro hadakan iki ono iku ala dunube ngatasi nangisi dosa apa tangisan sampean iki nangisi dosa kola dawu sapa Sufyan Atsauri fahamalati betan kala dawu sapa rawi fahamala mongko nggawa sapa Sufyan Atsauri tibetan tibetan apa tibenan fahamala mongko nggawa sapa Sufyan Atsauri tibenan ing gendelan jagung wakalalan banjur dawu sapa Sufyan Atsauri adzunubu ahwanu ala Allahi min hadza adzunubu ta pira-pira dosa iku ahwanu luwe enteng ala Allahi munggu Gusti Allah min hadza tinimbang saking iki-iki gendelan jagung dosa gedhe kaya apa kuwi bagi Allah kecil lho sing tau dene kuwi dudu kuwi inama ahsa inama ahsa yang mestine kuatir sapa ingsun kuatir an yasluba arep yen kon dedel ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah ndedel al-Islam ing Islam iku sing tak wedeni nas'alullaha rabbana nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah rabbana pangeran kita almanana kang akeh anugrahe subhanahu wa suci rabbana nyuwun an la yabtaliana bi musibatin alayab taliyah arep yen to ora paring belahi sapa Allah naeng kita bimusibatin kelawan musibah. Wa an yutimalan arpinto nyampurnakno sapa Allah alaina ing ngatasé kita bifadlihi kelawan anugrahe Allah kasira ni'amat nikmatihi ing akeh nikmate Allah. Wa ayatawaffalan arpinto mateni sapa lona ing kita alam milatil Islam ing atase netepi agama Islam. Inna usatemene Allah iku arhamur rahimin. Luweh welase pira-pira wong kang padha welas. Wa qad zakarna lan yakti teman-teman wis nutur sapa ingsun sabab suil khatimah. Ing sebabe suul khatimah wa mana halan maknane suul khatimah tak sebut fi kitab Ihya Ulumuddin ing dalam kitab Ihya Ulumuddin fata amal mongko angen-angen sapa sira ing kitab gunaka ing dalam kono-kono kitab mergo fa innal khawdha mongko satu menem bicara soal suul khatimah bihi ing dalam kitab hahuda ing dalam kene-kene minhajul abidi iku khurujun metu ilal iksari maring ngakeh-ngakeh no pembicaraan mulane fata amal mongko angen-angen sapa sira hadir jumlah taeng iki-iki jumlahe keterangan rosidan kalih wong kang pinter mergo fa inna tafsila mongko sak temene merinci keterangan iku aksarul wa akeh mimati nimba saking barang yakti kang teko alai ing atase mabal wahmu panyonone menungso wa zikru tawi nutur keterangan lalaka menawa-menawa sira iku tuflihu bisa gawe kemarman sapa sira bi'aunillahi kelawan pitulunge Allah wa husni taufiqihi lan baguse pitulunge Allah. Supama ana sing takok sakniki. Sajane wong niku sing sae pundi? Menempuh teori takut sehingga hati-hati. Nampa ta menempuh teori berharap supaya hatinya longgar. Niku sing paling sae sing pundi? Lah nek pengen ro sing paling apik ya ngaji malih ta usen iki wong niki wektune buntak. Fa ayu tariqa ini asluku tariqal khaufi au tariqal raja. Bundi dalan sing paling tepat dalan takut napa dalan berharap. Lan niku terangane panjang. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anglu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdai wa fi ni'amahu wa ikafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'i sayyat tarfa'una biha inda ka'alat darujat wa tubalihuna biha qasal ghayat min jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir kulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.